Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bisa berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah dari Studio Metro TV. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Kurais Shihab. Assalamualaikum Pak Kurais. Waalaikumsalam. Dan juga ada Gaiza Kenang. Assalamualaikum Gaiza. Terima kasih hadir di Tafsir Al-Misbah. Kita masih membahas mengenai surah ke-38, surah Asad, di mana ayatnya yang akan kita mulai dari ayat ke-71. Seperti apa isinya dan bagaimana kajiannya? Silakan Pak Kurais. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 71 dan seterusnya ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi berkaitan dengan kejadian manusia. Ini ayat berkata, "Idz qala rabbuka lil malaika inni khaliqun basyaran min tin." Renungkanlah ketika Tuhanmu wahai Nabi Muhammad atau Tuhanmu wahai seluruh manusia berfirman kepada malaikat, "Aku akan menciptakan manusia yang tercipta dari tanah yang basah." Tanah yang basah. Kita ini asalnya dari tanah yang basah. Maka kalau telah kusempurnakan bentuk fisiknya dan kuhembuskan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kalian semua sujud kepadanya, sujud penghormatan. Beda kan? Yang dimaksud di sini sujud menghormatinya. Kita akan bahas nanti lebih jauh itu. Maka para malaikat semuanya, kulluhum, semuanya dan secara bersama-sama sujud, tetapi iblis angkuh dan dia termasuk kelompok yang kafir. Mari kita lihat satu persatu sekarang ayatnya. Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi penyampaian ini disampaikan Allah kepada malaikat sebelum manusia tercipta. Saya ada rencana. Ketahuilah ini. Bisa jadi Allah menyampaikan rencananya ini kepada malaikat karena malaikat salah satu makhluk yang antara lain berfungsi menangani manusia. Oh, iya kan? Ada yang mencatat, ya saya kan artinya ada yang mencabut rohnya, ada yang memeliharanya dan ini sampaikan. Kalian akan bertugas nih. Nah, tapi ketahuilah bahwa makhluk yang saya akan ciptakan ini makhluk terhormat. Manusia semua terhormat. Terhormat pertama karena kemanusiaannya. Dia beda dengan binatang. Dia beda dengan malaikat. Dia beda dengan jin. Ini makhluk terhormat. Karena dia terhormat, maka apabila telah kusempurnakan penciptaan fisiknya dan kuhembuskan roh kepadanya, maka sujudlah sebagai penghormatan. Saya ingin garis bawahi dulu, kusempurnakan penciptaan fisiknya. Kita itu jadi berarti fisik terlebih dahulu wujud, baru roh. Kita pun sewaktu janin, fisik kita terlebih dahulu wujud. Ya tau? Iya. Ya. Ya tau? Pertemuan sperma dan ovum. Bergantung di dinding rahim, terus jadi alaqah, sampai sempurna semuanya, baru itu 120 hari, baru ditiupkan roh, baru berproses sehingga lahir. Nah, apa yang ingin kita garis bawahi lagi di sini, bahwa Allah menyempurnakan fisik manusia. Beda dengan binatang. Tegak lurus, mata sempurna semua. Mau minum manusia beda dengan binatang, ya kan? Makhluk sempurna. sehingga dia betul-betul harus memelihara dan memanfaatkan fisiknya. Tapi bukan cuma fisik, ada ruh. Ya kan? Jadi kalau Anda hanya memperhatikan kecantikan fisik, rugi. Anda mereduksi kemanusiaan Anda. Ya kan? Kita makhluk dua dimensi. Ada yang berkata, kita ini ibarat air. Air terdiri dari oksigen dan hidrogen dalam kadar tertentu. Kalau cuma hidrogen, tidak jadi air. Iya, betul. Berlebih kadarnya tidak jadi air. Ada kadar untuk rohani, ada kadar untuk jasmani. Sesuaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sujudlah. Tapi sujud terhormat. Ada orang-orang sekarang berkata, itu sungkem pada orang tua, syirik. Masa sujud pada manusia? Ya? Kita katakan tidak dong. Sujud kepada Tuhan itu pengagungan pada Tuhan. Dan ada cara-caranya. Sungkem itu bukan pengagungan sebagai Tuhan. Sungkem itu penghormatan. Seperti halnya malaikat ini disuruh sujud. Nah, tapi iblis enggan. Fasajadal malaikatu kulluhum, semua. Nah, ada hal di sini yang dibahas oleh ulama. Malaikat kan itu banyak sekali. Ya. Paling tidak. Berganda dengan manusia. Karena ada satu malaikat di sini, satu malaikat di sini. Jadi setiap malaikat paling tidak ada dua. Ini ya, belum lagi malaikat yang lain. Apa semuanya sujud? Dikatakan tidak. Ada yang berkata tidak. Oh? Tidak. Hanya yang bertugas menangani manusia. Itu. Jadi yang tidak punya tugas, kamu tidak usah campur. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi yang dimaksud ini semua secara bersama-sama itu semua yang menangani manusia. Akan menangani manusia. Disuruh sujud. Rakib atid. Apa namanya. Israfil. Malaikat maut. Itu semuanya disuruh sujud kepadanya. Ketahuilah bahwa ini adalah makhluk terhormat. Okay. Tetapi iblis enggan. Di sini terjemahannya bukan kecuali iblis. Tetapi iblis. Karena kalau saya berkata kecuali, maka iblis itu bagian dari malaikat. Seperti misalnya saya berkata begini. Semua mahasiswa datang kecuali si A. Yeah. A itu mahasiswa atau bukan? Iya. Yeah. Semua mahasiswa datang tetapi dosen tidak datang. Dosen bukan mahasiswa. Semua malaikat sujud kecuali iblis? Tidak. Tetapi iblis tidak sujud. Karena iblis bukan jenis malaikat. Oke, jenisnya seperti apa dan kenapa begitu nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak Quraisy. Kita akan break dulu sebentar saja. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Bahwa malaikat-malaikat ini mendapat tugas-tugas khusus dari Allah yang berkaitan dengan manusia dan tentu saja dia harus mengenal manusia. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita lanjutkan lagi ke tausiah Pak Quraisy. Silakan Pak. Oke. Jadi kita katakan kalau telah sempurna fisiknya, ketiupkan ruh kepadanya, ruh ciptaan kepadanya, maka bersungkurlah sujud penghormatan kepadanya. Maka malaikat semuanya secara bersama-sama sujud. Tadi kita katakan bahwa tidak semua sebenarnya. Sama halnya juga ketika Allah berfirman begini. Wa adzim finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Nabi Ibrahim, serukanlah orang untuk haji. Nanti akan datang kepadamu manusia, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan dari seluruh penjuru dunia. Sebenarnya tidak dari seluruh penjuru dunia. Boleh jadi yang dari kutub utara nggak datang. Iya. Tapi di sini seluruh secara umum seluruh. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan bahwa malaikat yang bertugas menangani manusia, itu yang disuruh sujud. Nah, antara lain sebenarnya itu mengisyaratkan bahwa malaikat-malaikat ini mendapat tugas-tugas khusus dari Allah yang berkaitan dengan manusia, dan tentu saja dia harus mengenal manusia. Jadi orang yang mau diberi tugas harus tahu tugasnya, kepada siapa dia bertugas. Ya, Anda tugaskan si A bertugas pada si B, Anda tidak kenal orangnya, tidak benar. Oke, itu misalnya yang kita bisa tarik. Iblis angkuh. Dia memang tergolong kelompok yang kafir. Iblis. Iblis bukan malaikat, tetapi dia sangat taat pada Tuhan. Sangat taat pada Tuhan. Sehingga merasa dirinya seperti malaikat. Karena malaikat itu taat pada Allah, tetapi malaikat ini ketaatannya memang diciptakan Allah untuk taat saja. Kita diciptakan Allah mempunyai potensi taat atau tidak taat. Malaikat taat saja. Iblis juga seperti itu. Ketaatannya bisa taat, bisa tidak. Tetapi karena dia, si iblis ini sangat taat kepada Allah, sehingga dia merasa, ya Allah masukkan saya di kelompok malaikat. Iya. Tetapi ada benih keangkuhan dalam hatinya. Waktu dia minta, okay, wahai malaikat, kamu gabung di kelompok. Wahai iblis, gabung di kelompok malaikat. Mestinya waktu malaikat diperintah, iblis juga ikut diperintah. Karena dia kan sudah masuk kelompok itu. Tapi benih keangkuhannya muncul. Iya kan? Iya. Yeah. Nah, hati-hati nih, angkuh ini penyakit yang paling parah. Kita bisa berkata bahwa keangkuhan adalah benih pertama kedurhakaan. Iya. Ini nanti benih keduanya itu iri hati. Benih yang lainnya itu tamak. Kita akan lihat nanti itu. Oke. Istakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman kepadanya, ya iblis, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada atau terhadap siapa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau angkuh atau engkau termasuk kelompok elit malaikat? Ini kata Syekh Syarawi begitu. Jadi malaikat bermacam-macam. Ada yang kelompok elit itu tidak disuruh sujud. Oh, yang disuruh sujud yang menangani manusia. Kamu tidak sujud itu karena angkuh atau kamu memang masuk kelompok elit yang tidak disuruh sujud. Iya kan? Iya. Ah, oke. Kita berhenti lagi sejenak di sini untuk melihat. Yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Apa maksudnya? Tuhan punya tangan? Punya. Ini bahasan di kalangan teologi panjang lebar. Ada yang berkata Tuhan punya tangan, tetapi tidak seperti tangan makhluk. Ini pemahaman tekstual. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Tapi kalau dia berkata dia punya tangan, Anda harus percaya dia punya tangan. Tapi tidak sama dengan makhluk. Ya kan? Nah, ada yang berkata tidak. Kata tangan itu tidak harus diartikan sebagai anggota badan kita ini. Tapi tangan juga bisa berarti kekuasaan. Dia punya tangan. Dalam hal ini dia tangan kanannya, si A tangan kanan, ya kan? Dia tangannya terbuka, tangan juga artinya dermawan, ya kan? Jadi banyak arti tangan. Nah, di sini Allah melukiskan ciptaan manusia itu dengan kedua tangannya, bukan satu tangan, yeah. Kedua tangannya ini untuk menunjukkan penghormatan Tuhan pada manusia. Oke, okay. Kita boleh tahan dulu okay. Di situ, Pak Quraish. Saya mau kasih kesempatan guide saya yang sudah ingin bertanya nih. Silakan pertanyaannya. Iya, yeah. Tapi ini agak geser sedikit dulu, Pak Quraish. Kalau untuk apa namanya tadi fisik manusia kan memang Allah tuh udah menciptakan, udah meniupkan rohnya dari sejak awal tuh udah mulia sempurna gitu ya, Pak Quraish. Jadi semakin canggihnya teknologi sekarang gitu, semakin zaman juga semakin modern gitu kan, banyak wanita-wanita yang ingin sekali untuk mempercantik diri gitu, untuk apa namanya mempercantik diri terus mempercantik hati juga. Nah tapi sekarang itu banyak juga para wanita yang pengen mengubah anggota badannya, misalnya kayak operasi plastik, untuk terus juga misalnya sekarang yang lagi hits banget itu ada tato alis gitu-gitu. Nah itu apakah di Islam boleh, Pak Quraish? Okay. Tahan dulu, Pak Quraish. Ini pertanyaan menarik ya. Saya yakin betul kalau Anda juga ingin tahu kira-kira apa jawaban dari Pak Quraish Shihab mengenai operasi plastik. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Jawaban jin ini menunjukkan logika yang tidak lurus. Yang pertama, dia menduga Allah menciptakan manusia dari tanah saja. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah Metro TV, terutama untuk Anda yang menunggu pertanyaan Pak Quraish. Tadi Gaitsa bertanya, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, walaupun manusia sudah diciptakan sempurna oleh Allah, tapi ada juga yang masih ingin tampil lebih cantik, Pak, khususnya perempuan kalau dari Gaitsa ya, dengan operasi plastik. Ini bukan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak ya, tapi untuk memperindah diri, mulai tato alis, sekarang juga ada tanam benang, naikin hidung, ya begitu-begitulah Pak ya. Nah bagaimana menurut Pak Quraish Shihab? Bagus tadi ya, pertanyaan Anda ada satu yang saya ingin garis bawahi dulu, bahwa bukan untuk mengobati. Iya. Ya tau? Iya. Kalau untuk mengobati wajar, siapapun yang sakit, apa jiwanya atau fisiknya, silahkan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa itu bukan, karena begini dulu, kecantikan itu kan relatif. Yeah. Bisa jadi ada si A dinilai oleh satu orang atau satu masyarakat, inilah tolok ukur kecantikannya, yang lain menilainya tidak. Nah, jadi kita kembali kepada yang normal. Saya mau bertanya, satu orang umur 65 tahun ingin operasi plastik supaya kelihatan muda berusia 20 tahun. Normal atau tidak itu? Enggak. Anda yang jawab sendiri, ya kan? Okay. Jadi ada yang normal. Ada orang alisnya hanya sepotong, ya kan? Normal atau tidak itu? Tidak. Tidak. Bagus, tidak usah ragu-ragu bilang tidak. Kalau dia mau melakukan sesuatu yang tidak membahayakan dirinya dan tidak menimbulkan penipuan terhadap orang lain, maka itu bisa-bisa saja. Ada kisah yang cukup populer, seorang wanita operasi plastik cantik sebagainya menikah, tiba-tiba anaknya lahir persis ibu aslinya, jelek. Itu kan penipuan. Jadi ada yang normal saja. Jangan selalu mengandalkan keindahan fisik. Keindahan rohani itu jauh lebih ini ya. Jadi saya kira itu jawaban saya. Mungkin jawaban yang diplomatis yang tidak ini, tetapi kita harus berhati-hati. Yeah. Kita harus berhati-hati. Oke, okay, baik. Kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa okay, dulu ya. Kita dengarkan. Pak Quraish ya. Okay. Karena bukan cuma kami yang mendapatkan kesempatan bertanya kepada Pak Quraish, Anda juga bisa. Salah satunya sudah kami rekam. Seperti apa pertanyaannya? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma. Saya ingin bertanya, apakah jin dan iblis itu berbeda? Apakah perbedaannya? Pertanyaan yang cukup menarik. Pak Quraish mungkin bisa langsung menjawab. Apakah jin dan iblis itu berbeda? Lalu kalau iya, apa perbedaannya? Ya. Baik. Jin adalah jenis makhluk. Manusia adalah jenis makhluk. Malaikat adalah jenis makhluk. Malaikat, ada oknum malaikat. Namanya Jibril. Oh iya, iya, iya. Oknum malaikat namanya Mikail. Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm. Nah, manusia, oknum manusia ada. Mm-hmm. Gitu kan? Yeah. Si A, si B. Jin, ada oknum jin. Salah satu di antaranya namanya iblis. Nah, iblis itu adalah oknum jin yang diperintah sujud, yang membangkang pada Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi iblis dari jenis jin, tetapi bukan semua jin iblis. Yeah. Karena ada jin yang taat, ada jin laki-laki, ada jin perempuan, jin bermasyarakat. Ini iblis, ya. Ya. Satu oknum. Dan jin inilah, jin iblis inilah yang nanti kita baca di sini memohon agar diperpanjang usianya. Oh, oke. Okay. Kalau jin yang lain bisa mati. Jin bisa beranak. Iya. Dan ada yang baik juga jin. Ada yang baik, ada yang bisa ya, sama jenis manusia. Tinggalnya di mana, Pak? Tinggalnya di suatu alam yang kita tidak tahu. Kita bisa bertemu, Pak? Ah, itu beda pendapat ulama. Ada yang berkata bahwa kita tidak bisa bertemu. Itu berdasar ayat, innahum yaraunakum min haitsu la taraunahum. Mereka melihat kamu di arah yang kamu tidak bisa lihat. Okay. Nah, tapi ada yang berkata bahwa itu secara umum. Tapi secara khusus ada orang-orang yang bisa melihat dan berdialog dengan jin. Jadi beda pendapat. Oke. Okay. Baik, kita lanjutkan dulu, kita Pak. Kita lanjutkan. Jadi astakbarta am qala. Oke. Apakah kamu angkuh sehingga tidak mau sujud, merasa dirimu lebih tinggi, atau kamu termasuk kelompok al-alim, termasuk kelompok elit malaikat yang memang tidak disuruh. Yeah. Dia menjawab, saya lebih baik dari dia. Iblis nih ya, iblis menjawab. Ana khairun minhu. Engkau ciptakan aku dari tanah, sedangkan engkau ciptakan dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kita mari lihat logikanya jin. Jawaban jin ini menunjukkan logika yang tidak lurus. Yang pertama, dia menduga Allah menciptakan manusia dari tanah saja. Padahal tanah dan roh. Iya. Tanah ya dan roh. Iya. Oke. Baiklah. Kalau kita berkata bahwa tanah dan api, yang mana lebih baik, tanah atau api? Tanah. Karena Anda tercipta dari tanah. Karena bisa memberi kehidupan. Saya kita bagus. Banyak bagus yang tumbuh dari tanah. Tanah memberi kehidupan. Api memusnahkan. Iya. Tanah dibutuhkan oleh semua makhluk di bumi ini. Oh iya, iya. Api tidak dibutuhkan oleh binatang. Ya kan? Betul. Oke. Okay. Tanah selalu damai, tenang. Api selalu bergejolak. Jadi sebenarnya logikanya enggak lurus. Nah, logikanya tidak lurus lagi karena dia hanya melihat pada sisi materi. Manusia tidak melihat secara utuh bahwa ini makhluk terdiri dari ruhani dan jasmani. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Melihat dan mendengar jawaban iblis itu, Allah berfirman kepadanya, jika demikian keluarlah darinya, fakhruj minha. Darinya, dari apa ini? Ada yang berkata dari sorga. Karena kan tadinya Adam di sorga. Betul. Digoda oleh iblis, keluar dari sorga, turun ke bumi. Nah, ada yang berkata, fakhruj minha, keluarlah dari bilangan malaikat, kelompok malaikat. Kan tadinya dia masuk di kelompok malaikat. Malaikat itu taat, tidak angkuh. Karena kamu angkuh, udah keluar. Jangan di sini. Fakhruj minha, fa innaka rajim. karena kamu terkutuk, karena keangkuhanmu enggan minum. Dan inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan engkau akan ditimpa oleh kutukanku sampai hari kebangkitan. Oke, kita tahan sampai di situ dulu Pak Quraish. Kita akan lanjutkan sebentar lagi, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Iblis ini mau goda manusia. Dia bilang ini manusia. Dia mau goda manusia bukan saja sampai saat manusia mati di dunia. Di kuburannya pun dia masih mau goda. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah, ada Pak Quraish Shihab, ada Gaitsa, dan juga saya Hilbram Dunar yang menemani indahnya bulan suci Ramadan di Metro TV bersama-sama dengan Anda. Kita lanjutkan lagi Pak Quraish. Baik, iblis dinyatakan tadi bahwa Allah mengutuk dia sampai hari kebangkitan. Iblis bermohon, ya Allah, tangguhkan hidupku sampai hari kebangkitan. Sampai manusia dibangkitkan. Setelah mati manusia dikubur lalu dibangkitkan dari kuburnya. Oke. Dia minta, ya Allah, tangguhkan aku sampai manusia dibangkitkan dari kuburnya. Allah menjawab, engkau saya akan tangguhkan sampai waktu yang saya tentukan. Waktu yang tertentu yang saya tentukan. Kita mari lihat. Iblis ini mau goda manusia. Dia bilang ini manusia. Dia mau goda manusia bukan saja sampai saat manusia mati di dunia. Di kuburannya pun dia masih mau goda. Gimana tuh Pak? Ya dia mau datang ke kubur, digoda. Tuhan berkata tidak. Sampai waktu yang saya tentukan. Sampai hari kiamat. Sampai kiamat. Tapi kamu tidak bisa goda manusia itu kalau dia sudah sampai di kubur. Sudah selesai tugasnya, untuk apa lagi kamu goda? Iya kan? Nah, karena itu ulama berkata, yang paling berbahaya itu adalah saat-saat orang akan mati. Karena itu kesempatan terakhir iblis goda Anda. Jadi lindungi yang mati itu, bacakan ayat-ayat Al-Quran, hidupkan ini, supaya dia menjauh. Kalau tidak, dia goda, dia bisa menampakkan diri kepada yang mau wafat itu seperti orang tuanya nampak. Nak, baca, mempersekutukan Tuhan lah. Dia disuruh baca la ilaha illallah, dia enggak bisa baca. Dia mau menggoda, dia mau menjerumuskan manusia. Ya toh, baik. Sampai waktu yang tertentu, apa jawaban iblis? Bi'izzatika, demi kemuliaan wahai Tuhan. Saya akui kamu mulia, kamu maha kuasa. Tapi saya bersumpah, saya akan merayu, menggoda mereka semua. Semua manusia saya akan goda. Kecuali hamba-hambamu yang engkau murnikan jiwanya, yang mukhlasin. Yang murnikan Allah jiwanya tidak bisa digoda oleh iblis. Tapi yang lain bisa digoda. Walaupun dia mukhlis, di sini mukhlasin. Yang mukhlis masih digoda Tuhan. Seorang bisa digoda iblis, Anda sholat, sudah ikhlas sholat ya. Kita lihat nih, ikhlas sholat, Allah Akbar. Dengar ada yang ketok, ya. Oh, ada orang, iblis datang, perbaiki sholatmu, baca yang panjang. Supaya Anda ria. Itu iblis ya? Iblis. Anda begini, kita satu orang datang minta. Anda terus masuk ke dalam, mau ambil duit, sambil jalan berpikir, saya mau kasih dia 10.000. Iblis datang, terlalu sedikit 10.000, kamu dimaki orang nanti. Anda tambah 15.000, iya kan? Anda tidak ikhlas. Karena ingin sombong. Karena ingin sombong, ingin dipuji orang. Atau dia datang berkata begini, 10.000, kebanyakan, 5.000 udah cukup. Iblis datang. Oh, Berarti bisa lebih, bisa kurang. Iya, dia lebihkan, tapi dengan tambahan bahwa biar Anda lebih terpuji, biar Anda lebih ini. Dia kurangkan untuk menjadikan Anda kikir. Dia punya kesempatan. Saya pasti di tempat lain, saya pasti akan goda dia dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Tinggal dua tempat iblis tidak bisa goda Anda. Di mana? Arah atas. Kepada Allah, ya, Allah maksudnya. Kalau Anda. Atau arah bawah, pada saat Anda sadar bahwa Anda adalah hamba Allah, manusia, itu tidak digoda. Dan sudah benar iblis ini, benar dia berhasil menggoda banyak orang. Qala wal haqqa wal haqqa aqul, Allah berfirman, satu hak, satu yang benar dan pasti, itulah kebenaran yang saya firmankan, saya akan penuhkan neraka jahannam dari engkau, dan siapa yang mengikutimu, semua saya akan masukkan ke neraka yang mengikuti iblis. Atau? Baru ayat kita ini berkata, nah Nabi Muhammad, sampaikanlah bahwa aku menyampaikan ini, risalah ini kepadamu, tidak dengan meminta sedikit upah pun. Saya tidak minta upah. Kalau dia tidak tulus, dia minta upah. Saya menyampaikannya. Saya juga tidak mengada-ngada. Saya menyampaikan ini bahwa ada iblis. Saya tidak mengada-ngada. Saya terima dari Tuhan itu yang saya sampaikan. Ini tidak lain kecuali peringatan untuk seluruh manusia. Dan kelak kamu akan ketahui beritanya, pembuktian beritanya pada suatu masa nanti. Kamu nanti akan tahu bagaimana hasil dari ini. Saya kira itu ayat-ayat kita. Pak Quraiz, tadi Pak Quraiz mengatakan salah satu godaan iblis adalah pada saat sebelum manusia meninggal. Bahkan bisa terlihat. Nah, pertanyaan saya, apakah sebelum wafat, sebelum meninggal, manusia itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita bagus, lihat sebelumnya? Bagus. Oke, Pak. Ya. Jawabnya sebentar lagi, Pak. Okay. Biar Anda nungguin, jangan kemana-mana. Tetap di Metro TV, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Kemuliaan bukan bersumber dari asal kejadian. Jangan berkata dia bangsawan jadi mulia. Kemuliaan bersumber dari kedekatan kepada Allah dan penyesuaian diri dengan tuntunan Allah. Terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita masuk pada segmen terakhir hari ini. Dan pertanyaan saya tadi sebelum kita break adalah, apakah pada saat manusia sebelum meninggal, sebelum wafat, dia bisa melihat hal-hal yang tidak umum dilihat oleh manusia yang lain? Ini karena pengalaman dari ibu saya ya, Pak Quraiz. Ya. Jadi apa yang terjadi, Pak? Iya, bagus. Sekarang begini, manusia ini memiliki potensi luar biasa. Sebagian potensinya itu baru berkembang setelah dia berada di permukaan bumi ini. Setelah dia lahir. Oh iya. Nah, kita dalam perut ibu makan, tapi kita belum menggunakan mulut. Kita dalam perut ibu sudah punya mata, tapi kita belum melihat. Ya kan? Lahir, sebagian potensi itu berkembang. Akal pada mulanya anak kecil belum punya. Betul. Selama kelamaan berkembang. Nah, mata juga begitu. Sekarang mata kita belum setajam mata burung. Kita tidak bisa melihat makhluk gaib. Iya. Ya kan? Nah, iya. Tapi Allah berfirman seperti ini. Kalau datang sakratil maut, kasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami buka tabir yang menutup matamu, yang menjadikan tabir itu menghalangi kamu melihat malaikat, melihat apa. Pada sakratil maut dibuka tabir itu, sehingga matamu sekarang pada saat itu yakni sangat tajam. Oh. Jadi bisa lihat malaikat. Oh. Karena hubungan dengan dunia, hubungan dengan jasad yang terdiri dari debu tanah yang tercipta dari tanah itu sudah berkurang. Semakin berkurang pengaruh tanah pada diri Anda, semakin suci hati Anda, semakin tajam mata hati Anda. Iya. Semakin erat hubungan Anda dengan tanah dan materi, bisa semakin kotor ini. Iya. Iya kan? Iya. Nah, maka ketika orang mau mati, hubungannya dengan tanah sudah semakin berkurang. Hubungannya dengan akhirat akan semakin. Maka Allah berkata, kami buka tabir yang menutup matamu. Nah, ketika itulah bisa jadi dia lihat iblis. Oh. Nah, boleh jadi iblis datang menyerupai ayahnya. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Boleh jadi iblis. Ah, tapi ada orang-orang yang taat yang datang memang ayahnya. Oh. Yang datang memang ibunya, yang datang memang. Nah, tapi kita katakan hati-hati, itu adalah kesempatan terakhir iblis menggoda. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraish. Reza, ada pertanyaan lagi? Ada. Untuk sebagai manusia, Pak Quraish, kita kan selalu berusaha untuk membentengi diri dari godaan setan gitu. Contohnya misalnya azan sedang berkumandang gitu. Harusnya kita langsung berburu sholat, tapi kadang-kadang nanti dulu deh 5 menit lagi gitu. Nah, masih suka seperti itu, tapi gimana caranya, apa yang kita lakukan supaya kita bisa taat gitu, bisa tetap semua kita lakukan ilahi ta'ala gitu. Bagus, bagus. Yang pertama dulu, kita mau lihat yang pertama. Tidak wajib begitu azan Anda lantas pergi sholat. Yeah. Kita manusia, ya kan? Mungkin mau makan dulu, mungkin mau ngobrol, mungkin ada tamu. Yeah. Ya, bisa ada yang masih bekerja, alasan, Pak. Ya. Yang tidak boleh, jangan lewatkan waktunya. Ya. Iblis mau Anda melewatkan waktunya. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana caranya? Kekuatan iblis itu sebenarnya bersumber dari Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Mohonlah Tuhan memelihara Anda. Itu sebabnya kita disuruh bertawus, ya Allah aku berlindung kepadamu. Ada contoh yang diberikan begini. Ada rumah, tuan rumahnya ada anjingnya. Oke. Anda mau masuk. Anjing menggonggong. Bagaimana caranya Anda tidak digonggong oleh anjing dan bisa masuk? Gimana caranya? Diam-diam, pelan-pelan. Diam-diam. Masih bisa dia lihat. Bukan jaminan. Oh, dikasih makan dulu anjingnya. Bukan jaminan, bisa. Gimana ya Pak? Yang terjamin, Anda minta dari tuan rumah. Oh iya. Tolong singkirkan anjingnya. Yeah. Iya kan? Iya. Yeah. Setan, iblis seperti itu. Ya Allah, saya berlindung dari kamu. Saya mau pergi sholat nih Allah, ini ada ganggu saya nih. Singkirkan dia. Jadi semakin dekat kepada Allah. Itu sebabnya kita disuruh baca ta'awuz. Saya kira begitu ya. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, awal kejadian manusia dari tanah dan setelah sempurna wujud fisiknya, Allah meniupkan ruh ciptaannya dan meniupkan kepada manusia sehingga lahirlah ia sebagai makhluk yang unik. Yang kedua, keangkuhan adalah sifat buruk dan dosa pertama terhadap Allah. Ini diperankan oleh iblis. Dia, iblis, adalah sumber aneka keburukan. Sumber aneka keburukan adalah iblis. Selanjutnya, iblis adalah sosok yang diberi peluang oleh Allah untuk menggoda manusia. Diberi peluang. Tapi manusia dapat terhindar dari godaannya apabila dia berlindung kepada Allah. Atau? Kemuliaan bukan bersumber dari asal kejadian. Jangan berkata dia bangsawan jadi mulia. Tidak. Kemuliaan bersumber dari kedekatan kepada Allah dan penyesuaian diri dengan tuntunan Allah. Yang hendaknya setiap manusia bersikap hati-hati terhadap iblis dan godaannya. Karena semua berpotensi digoda kecuali yang dekat kepada Allah. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya hari ini dalam Tafsir Al-Misbah. Gaitsa Kenang, terima kasih juga menyempatkan waktu hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya tadi diskusi kita ya. Begitu juga dengan Anda, mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini dalam Tafsir Al-Misbah. Tentunya esok kita akan kembali hadir di jam yang sama. Terima kasih. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.